Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nela Karisma, star nada di Dista. Thank you Jarum. Washington. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.